kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan berkah itu dengan berbagai macam amalan soleh. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca tentang fadailus siyam wa khasa'isuhu, tentang keutamaan-keutamaan puasa dan kekhususan atau keistimewaan-keistimewaan puasa yang Allah berikan kepada puasa itu. Dengan mengetahui fadailus siyam, keutamaan-keutamaan puasa, menjadikan kita akan senang mengamalkannya. Karena puasa tentunya mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan. Di samping itu juga akan semangat, tidak malas-malasan. Karena ada keutamaan di dalam puasa itu, ada fadail. Di samping itu juga mengetahui keutamaan menjadikan kita itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang Allah syariatkan kepada hambanya bukan untuk menyusahkan hambanya. Apa yang Allah syariatkan kepada hambanya adalah untuk kenikmatan hambanya, untuk kebaikan hambanya. Maka dengan mengetahui fadail, maka orang hamba akan bersyukur, bukan lagi senang mengamalkannya, bukan lagi semangat mengamalkannya, bahkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala disyariatkannya siam. Karena apabila tidak mengetahui tentang keutamaan, bahkan tidak mengetahui tentang syariat Allah ini, banyak orang kadang-kadang menghadapi puasa dengan rasa berat, menghadapi puasa dengan rasa beban yang berat, sehingga yang adalah kadang-kadang keterpaksaan, bahkan kadang-kadang berpuasa dengan hati yang tidak senang, tidak semangat, bahkan kadang-kadang tidak ada syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah yakin apa yang Allah perintahkan pasti mendatangkan manfaat, dan apa yang Allah larang pasti karena ada mudaratnya apabila diamalkan. Ini adalah prinsip. Apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah syariatkan, pasti itu ada manfaatnya, ada maslahah, baik di dunia maupun di akhirat. Ada kebaikannya. Dan apa-apa yang Allah larang pasti itu karena ada madaratnya. Ini prinsip yang harus diyakini oleh seorang hamba. Dan di antara apa yang Allah syariatkan ada yang memiliki keutamaan yang besar dibanding dengan yang lainnya. Maka insya Allah pada malam ini kita akan membaca tentang fadailus siyam yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama, as-siyam minal a'mali allati hiya sababun min asbabil maghfirah wal ajril azim. Puasa atau siyam termasuk amalan yang menjadi sebab dari sebab-sebab mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Tentunya seorang hamba ketika mendapatkan ampunan dari Allah, ini kenikmatan yang besar. Karena tidak ada seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik setiap bani Adam itu pernah berbuat salah. Bahkan sering berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia bertobat. Nah, ketika seorang mendapatkan ampunan dari Allah, adalah kenikmatan yang besar. Dan saum, puasa, ini termasuk amalan yang menjadikan sebab akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafidina furujahum wal hafidat wal zakirina Allah kathiran wal zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya kurang lebih, sungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, yang tunduk baik laki-laki dan perempuan, yang jujur baik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang sabar dari laki-laki dan perempuan, orang-orang yang khusyuk dari laki-laki dan perempuan, orang-orang yang bersedekah dari laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang berpuasa as-sha'imin, orang-orang yang berpuasa dari laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari laki-laki dan perempuan, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan, a'adallah, ini sahihnya, Allah akan menjanjikan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima. Siapa yang di antara yang mendapatkan janji Allah ampunan adalah as-sha'imina was-sha'imat. Ini termasuk orang yang mendapatkan janji Allah, mendapatkan maghfirah, ampunan, dan ajrun adim, pahala yang besar adalah as-sha'imina was-sha'imat, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Allah menjanjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima. Keutamaan yang kedua dari siam, ala asyamu sababun min asbabit taqwa. Puasa itu termasuk sebab dari sebab-sebab takwa, yaitu jalan menuju takwa. Sebab itulah jalan. Ma yusiru ilai, apa-apa yang bisa menyebabkan sesuatu itu sebab. Maka siam termasuk jalan menuju takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siam, berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Harapannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ini syahidnya, bahwasanya diwajibkannya berpuasa bagi orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Maka siang la sababun min asbabit taqwa, dan ketakwaanlah sebagai syarat kemuliaan manusia adalah takwa. Maka orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan takwa inilah menjadi syarat kemuliaan manusia adalah ketakwaan. Dan puasa menjadi sebab untuk takwa. Menunjukkan keutamaannya siam. Yang ketiga, as-siyam khairul laka lau kunta ta'lam. Puasa ini adalah sebaik-baik untuk kamu kalau kamu tahu. Ini puasa. Sebaik-baik yang kamu akan dapatkan. Lau kunta ta'lam. Apabila kamu tahu. Adalah ini firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Ayat ke-184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Maka puasa ini adalah khairul lak. Sebaik-baik yang akan kalian dapatkan. Tapi sedikit orang yang tahu tentang baiknya puasa ini. Maka banyak orang berat berpuasa. Keutamaan yang keempat, as-siyam junnah yastajinna biya al-abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang seorang hamba bisa bertameng dengan puasa itu dari neraka. Puasa sebagai tameng, sebagai perisai. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rabbuna jalla wa ala, as-siyamu junnatun yastajinnu biya al-abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzibih. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami. Hadis nomor 4308. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Rabb kita azza wa jalla, ini hadis qudsi, puasa itu adalah tameng yang seorang hamba akan bertameng dengannya dari nar. Ini pakai perisai. Manusia akan melindungi diri dari nar dengan siam. wa huwa li, dan puasalah untukku kata Allah. Wa ana ajibi, dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, ya Ka'ab ibn Ujrah, as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah was-salatu qurbanun aw qala burhanun. Ini juga disebutkan dalam Sahih Al-Jami. Hadis nomor 3879. Kalau disebutkan dalam Sahih Jami, imma sahih atau hasan. Itu hadis yang bisa untuk hujjah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ya Ka'ab bin Ujrah, puasa itu tameng junnah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Dan sholat itu kurbanun, mendekatkan diri kepada Allah. Atau qala burhan, sholat itu adalah bukti keimanan. Ini syahid bahwasanya saum junnah. Wa an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-siyamu junnah ka junnati ahadikum minal qital. Ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dibuat juga dalam Sahul Jam. Afan, yang hadis 3879 yang ini, yang hadis Utsman bin Abi As. Kalau yang hadis dari Jabir tadi adalah riwayat Imam Ahmad. Dan Al-Haisami mengatakan rijalus sahih. Ini hadis yang tadi, yang dari Ka'ab bin Ujrah. Dan hadis yang Utsman ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami. Afan, tadi keliru. Dan dari Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu perisai, tameng, sebagaimana kalian bertameng dalam peperangan. Nah ini orang berperang kan bertameng agar supaya tidak kena senjata musuh. Begitu juga puasa, menunjukkan keutamaannya. Nah, ketika seorang berpuasa dengan tahu ketemu ini, lalu menginginkan untuk bisa membentengi diri dari nahl, tentunya dia akan semangat berpuasa. Dia akan senang. Kenapa? Mudah-mudahan puasa yang dilakukan adalah sebagai junnah, yang bisa membentengi dari nar. Apa pun yang dijaga dengan baik, Puasanya dipelihara dengan baik, dijaga kesempurnaannya, dan dijaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa maupun mengurangi kesempurnaan puasa. Karena dia berharap mudah-mudahan puasanya sebagai junnah, sebagai tameng. Nah ini keutamaan yang berikutnya, yang kelima adalah asyamu hisnu khosin, hisnun khosinun minan nar. Puasa itu adalah sebagai benteng, dari benteng neraka. Makanya tameng, sekarang benteng, sudah bertameng dan benteng. Nah ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "As-siyamu junnatun wa hisnun khosinun minan nar." Al-Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairi. Disebutkan dalam Sahih At-Tarhib wa Tarhib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, puasa itu tameng dan benteng, dari benteng-benteng neraka. Allahu Akbar. Saum ya ikhwan. Tentunya seorang mukmin semuanya berharap ingin selamat dari nar, ingin dibentengi dari nar. Dan saum ini, puasa ini termasuk benteng dari nar. Keutamaan yang keenam, asyam junnatun minas syahawat. Yang keenam, bahwasanya puasa juga tameng dari syahwat. Di samping tameng dari neraka, juga di dunia sebagai tameng dari syahwat. Karena syahwat ini termasuk pintu yang dimasuki oleh setan untuk menyesatkan manusia. Syahwat. Karena setan dalam merusak manusia, mengajak manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan, setan masuk dari dua pintu. Dari pintu syahwat. Yang kedua dari pintu subhat. Syahwat. Ain. Maka setan akan mengajak, maka berapa banyak orang itu binasa karena syahwat. Dan biasanya syahwat ini membinasakan seorang walaupun dia berilmu. Dia dibinasakan dengan syahwat wal'iyadzubillah. Adapun subhat, ini saya membinasakan orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Maka dia dibinasakan dengan subhat, akhirnya menolak al-haq karena subhat, karena samar, rancu. Dan kadang-kadang sebab syahwat jadi rancu. Sebab syahwat jadi rancu. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ketika seorang dikuasai oleh syahwat, tambah lagi syubhat wal'iyadzubillah, ini sudah kena perangkap setan wal'iyadzubillah. Kena jaring setan, bagaikan ikan kena jaring sudah. Tidak bisa apa-apa. Ini adalah binasa wal'iyadzubillah. Maka hendaknya manusia waspada dari dua keadaan ini, dari syahwat dan subhat. Untuk bebas dari syahwat adalah dengan meluruskan niat, meluruskan tujuan hidup, itu ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Ini dengan ikhlas maka manusia akan terjaga dari syahwat, baik syahwat dunia syahwat nisa, syahwat jabatan dan yang lainnya, syuhrah dan yang lainnya. Maka dengan ikhlas, insyaallah manusia akan terbebas dari syahwat. Yang kedua, manusia berusaha untuk berilmu. Berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu yang benar. Bahkan dalil, hujjah. Supaya bebas dari subhat, dari kerancuan. Maka di saat manusia tujuannya rusak, fasad, fasadul qasd, rusak tujuannya, maka dia akan diserang oleh setan dari syahwat. Nah ini. Dan zuyyinan nasi hubbus syahwat. Kadang-kadang dihias-hiasi manusia dengan hubbus syahwat. Senang syahwat. Senang anak, istri, harta. Kadang-kadang manusia jatuh dari sisi ini. Kadang-kadang dia bisa kokoh. Tapi jatuh ketika dia menyenangi anak berlebih-lebihan. Atau menyenangi istri berlebih-lebihan. Menyenangi harta berlebih-lebihan. Menyenangi jabatan berlebih-lebihan. Kadang-kadang binasa dia. Kena perangkat setan. Setan menggoda dia langsung, enggak mampu. Setan menggoda lewat anaknya. Dia jatuh. Karena dia sangat mencintai anaknya, akhirnya dia jatuh. Binasa. Dengan apa? Perantaraan anaknya. Ya memang setan menyerang bukan langsung kepada dia. Kalau sama dia mungkin dia mampu. Jadi ibadah. Dia rajin. Tapi ternyata setan menyerang dia dengan lewat anaknya yang dia cintai. Akhirnya dia binasa. Atau lewat istrinya. Atau lewat hartanya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam menjelaskan masalah ini, beliau menjelaskan panjang lebar. Di antaranya beliau menjelaskan setan itu pintar, ingin merusak manusia. Lihat kelemahannya dia di mana? Syahwat umpamanya. Maka syahwat masalah apa? Masalah anak, istri, harta, jabatan dan yang lainnya. Dilihat. Mungkin dia kokoh awalnya, ternyata dia punya kelemahan. Terhadap anak gak bisa apa-apa. Maka setan menyerang, merusaknya dengan lewat anaknya. Nah kadang-kadang binasa manusia melanggar syariat. Apa? Sebab anaknya. Kadang-kadang manusia melanggar syariat dengan apa? Sebab istrinya. Ini. Kadang-kadang manusia melanggar syariat dengan apa? Sebab hartanya. Takut. Dia rajin ibadah. Dia rajin ta'lim. Kadang-kadang dia akhirnya lemah apa? Karena harta. Ditakut-takuti. Maka ini ya ikhwan. Maka pentingnya kita memiliki benteng dari syahwat. Terutama syahwat nisa. Bahwasanya saum adalah sebagai junnah. Aini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sharas syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam wa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Muttafaqun alaihi. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kita, wahai para pemuda, barang siapa dari kalian mampu, maka hendaknya nikah. Wa innahu ahaddu lil basar, karena nikah itu akan bisa menahan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi wija. Amin dari syahwat. Syahwat nisa dengan puasa akan melemahkan. Nah ini. Dan syahwat secara umum hendaknya manusia waspada. Karena ini pintu setan untuk merusak manusia dari syahwat dan syubhat. Kadang-kadang sudah bodoh, tidak tahu ilmu, tambah lagi tidak ikhlas, sudah binasa dia, walayyadzubillah. Sudah menjadi pasukan setan. Dia sudah rancu tentang kebenaran, tidak memahami mana yang hak, mana yang batil, tambah lagi sudah tidak ikhlas. Kadang-kadang dia mempunyai ilmu. Dia awalnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Lalu rusak dari sisi ini. Akhirnya dia dikuasai oleh syahwat. Itu aja bisa jadi rancu. Jadi dia bisa berbicara yang hak. Itu hak. Yang batil itu batil. Maka hendaknya manusia dua hal ini. Lalu menjaga diri. Sayangi diri kita. Sayangi agama kita. Berusaha untuk melepaskan dua jerat ini, jerat setan ini, jerat syahwat dan jerat syubhat. Keutamaan yang berikutnya, Quran yang ketujuh, Asyamu yaumin fi sabilillah yubaidullahu nar an wajhi sahibihi sab'ina sanah. Puasa satu hari di jalan Allah, itu makna fisabilillah. Para ulama menjelaskan ada dua makna. Makna pertama adalah puasa satu hari di jalan Allah di dalam peperangan, fi hudwah. Jadi orang yang berpuasa satu hari di dalam peperangan, dia berperang, dia berpuasa. Inilah Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan itu fisabilillah. Jihad. Sebagian ulama menjelaskan fisabilillah adalah berpuasa fisabilillah ikhlas karena Allah. Juga fisabilillah. Jika orang beramal jalan Allah berarti dia fisabilillah. Maka barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan neraka dari arah yang berpuasa itu sejauh 70 tahun. Nah ini dijauhkanlah dari sejauh 70 tahun perjalanan. Ini bahkan hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala samitu An Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu min an-nar 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Kharifan ya. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, baik mana yang pertama itu di jalan jihad, dalam peperangan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dia dari neraka sejauh 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Keutamaan puasa. Keutamaan yang ke-8. Siyamu yaumin fi sabilillah yubaidullah sahibahu minan nar kama bainas samai wal ardh. Puasa satu hari di jalan Allah, yaitu di jalan peperangan. Atau jalan Allah adalah ikhlas karena Allah. Allah akan menjauhkan dia yang berpuasa dari neraka jauhnya baikkan langit dan bumi. Bukan hanya tidak dimasukkan neraka, tapi dijauhkan. Bukan hanya dibentengi neraka, tapi dijauhkan dari neraka. Ini. dijauhkan dari neraka. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa baina nar khandaqan kama bainas samai wal ardh. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini juga disebutkan dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Jadi mengatakan hadis Hasan Sahih. Dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jadikan antara dia dan neraka parit khandaq. Parit ini bagai jauhnya antara bagaikan antara langit dan bumi. Jauhkan. Langit antara langit dan bumi jaraknya berapa? Berapa ribu kilometer? Berapa juta? Al-muhim bahwasanya ini termasuk adalah fadlu siyam, keutamaan puasa. Akan dijauhkan dari nar. Keutamaan yang berikutnya, as-saumu wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mislalahu wala idlalahu. Puasa ini adalah wasiat Nabi SAW yang tidak ada bandingannya. Tidak ada yang sepadan dengannya. Wasiat yang besar. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, jullani ala amalin. Qal alaika bisyaum fa innahu la idla lahu. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Ini menunjukkan para sahabat senang, semangat beramal, sampai minta suatu amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk beramal. Para sahabat mereka setelah mengenal Islam, setelah beriman, semangatnya mereka lah mengamalkan Islam. Ini semangatnya. Bahkan di antara mereka sampai meninggalkan dunianya karena ingin mengamalkan Islam. Seperti Abu Darda mengatakan, setelah saya mengenal hidayah, saya ingin memadukan dua, mengumpulkan dua-duanya antara agama dan dunia. Ternyata saya enggak mampu, maka saya milih agama. Sebelumnya beliau adalah pedagang, saudagar. Ini. Beliau pilih din ini. Para sahabat setelah mengenal hidayah, mereka lebih sibuk dengan amal Islam. Beda dengan sebagian manusia zaman sekarang ini. Setelah kenal Islam, lalu dimudahkan dunia, lupa Islamnya. Sebelumnya dia orangnya miskin, sebelumnya dia orang sengsara. Dikenalkan Islam, dikenalkan sunnah, kenal sunnah. Allah bukakan dunia, lupa sunnahnya. Walhamdulillah. Lupa sunnahnya. Lupa. Sebelum kenal sunnah, dia miskin. Hidup sengsara, enggak punya kerjaan, dagang juga enggak dapat laris. Setelah kenal sunnah, Allah mudahkan dunianya, lupa sudah sunnahnya. Ini sebagian manusia. Walayyadzubillah. Beda dengan para sahabat. Setelah kenal Islam, mereka semangatnya mengamalkan Islam, membela Islam, memperjuangkan Islam. dan beramal ke Islam. Ini ya ikhwan. Ini bedanya. Ya kadang-kadang memang Allah uji. Dengan mengenal sunnah, dimudahkan dunia. Allah uji memang. Dimudahkan dunia. Tapi akhirnya lupa malah tentang sunnahnya. Lupa tentang dinnya. Walayyadubillah. Lupa. Walaupun sejak kecil belajar Islam. Sejak kecil di mahad. Tapi kita kenal dunia, lupa tentang sunnah walayyadubillah. Ini fitnah. Beda dengan para sahabat. Mereka setelah kenal Islam, mereka lebih nikmat dengan Islam. Maka yang mereka tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani bi'amalin. Atau, ya Rasulullah, ayyu a'mali ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Atau mereka bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Pertanyaan mereka itu. Semangatnya mereka beramal. Ini, hendaknya. Kita mengoreksi diri kita. Setelah kenal sunnah, mestinya nikmat dengan Islam. Nikmat dengan sunnah dan tidak ada bandingannya, tidak jadi ukur dengan nikmatnya mendapatkan dunia. Ada orang dapat dunia lupa. Qal alaika bisawm fa innahu la idlalahu. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Umamah ketika minta nasihat, kata beliau, alaika bisawm, hendaknya kamu berpuasa. Fa innahu la idlalahu, karena puasa tidak ada bandingannya. Amal soleh yang tidak ada bandingannya puasa itu. Ini nasihat. Ketika Abu Umamah minta nasihat, ternyata dinasihati supaya berpuasa. Maka ada seorang ketika ziarah ke Syekh Robi minta nasihat ke Syekh Robi supaya terjaga dari fitnah, terjaga. Apa kata Syekh Robi? Perbanyak kalian berpuasa, sholat dan sedekah. Perbanyak berpuasa. Wa fi riwayatin qala qultu wa murni bi amalin adkhulu bil jannah. Dalam riwayat yang lain Abu Umamah mengatakan, saya bertanya, perintahkan aku ya Rasul dengan amalan yang aku bisa masuk surga. Qal alaika bisawm fa innahu la mislalahu. Maka Rasul menyampaikan wasiat, hendaknya kamu berpuasa karena puasa tidak ada yang sepadan dengannya. Qala wa kana Abu Umamah la yura fi baitihi duhan naharan illa idza nazala bihim dhaifun. Lalu setelah itu, maka Abu Umamah di rumahnya tidak lagi terlihat asap di siang hari, kecuali kalau memang disinggahi tamu. Jadi beliau berpuasa. Jadi siang hari sudah tidak kelihatan asap lagi. Berarti dia tidak masak. Zaman dulu tidak ada catering. Sekarang banyak rumah tidak asap, tapi catering lain. Kalau zaman dulu kalau tidak asap, berarti tidak masak, berarti tidak makan. Zaman dulu. Rumah saya tuh gak pernah berasap, sekarang ini sudah bertahun-tahun puasa terus kamu. Indah sih, catering. Ya lain. Lain itu. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Umamah itu berpuasa. Keutamaan yang ke-10. As-shawm yudkhilul janna min babir rayyan. Pokoknya puasa ini akan memasukkan ke surga dari pintu yang namanya Royyan. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu Royyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fa yadkhuluna minhu fa idza dakhala ghairuhum uhliqa wa lam yadkhul minhu ahadun. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada satu pintu yang dikenal dengan nama Royyan. Surga pintunya banyak. Dan masing-masing ada yang mempunyai kekhususan untuk masuk lewat pintu itu. Termasuk pintu Royyan ini. Maka orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk lewat pintu Royyan pada yaumil qiyamah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk bersama mereka selain mereka. Selain mereka. Lalu dikatakan, aina sa'imun. Siapa orang-orang yang berpuasa? Wa yadkhuluna minhu. Maka mereka akan masuk lewat pintu Royyan ini. Ini bukan keutamaan. Kenapa? Ada keistimewaan sendiri. Dikasih pintu khusus. Nah ini. Kalau antum aja mau masuk bandara dikasih pintu khusus, langsung gagah. Saya itu pintu khusus kemarin masuk bandara. Karena ada ikhwan yang kerja di bandara. Itu udah gak bener itu. Itu udah bangga itu. Lewat pintu khusus. Umpamanya baru bandara loh. Pintu khusus sudah bangga. Ini di surga. Diberi pintu khusus. Bagi orang yang berpuasa. Siapa enggak suka berpuasa. Kalau seperti itu. Ini. Maka pentingnya kita mengetahui keutamaan-utamaan. Bila kita semangat berpuasa. Nah, Allah berikan satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Wa idza dakhala akhiruhum, apabila orang yang paling terakhir masuk dari orang yang berpuasa, ini yang terakhir masuk dari orang yang berpuasa. Ohliqa, ditutup sudah pintu itu. Plek. Tutup sudah. Walam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk pintu itu selain yang berpuasa. Ini ikhwan, lebih-lebih di bulan Ramadan, maka hendaknya kita puasa dasari dengan senang, semangat, dan bersyukur pada Allah diberi semangat untuk berpuasa, dan jaga puasanya supaya berkualitas tinggi, bukan asal sudah puasa. Sebagian manusia Allah musta'an. Bulan Ramadan dihadapi dengan asal-asalan. Bahkan kayak enggak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan tidak bulan Ramadan. Sehingga ketika berpuasa pun kayak enggak ada bedanya dia berpuasa dengan tidak berpuasa. Kecuali bedanya lah dia tidak makan, tidak minum, dan tidak mengulik istri siang hari. Itu aja. Aktivitas yang lain sama dengan orang yang ketika tidak berpuasa. Walanya itu. Maksiat biasa. Andai kata dia mengetahui keutamaan puasa. Balasan yang Allah akan berikan kepadanya. Pahala yang Allah berikan kepadanya. Dan surga yang Allah berikan kepadanya. Tentunya dia tidak akan menyia-nyiakan keutamaan puasa ini. Tentunya dia tidak akan menyia-nyiakan ibadah puasa ini. Wa fi riwayatin an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal fil jannati samaniyatu abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imun akhrajahu al-Bukhari. Dan riwayat yang lain dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di dalam surga ada 8 pintu. Di antara ada satu pintu yang diberi nama Royyan. Dan tidak bisa masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ini ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik pada kita, memberi kemudahan, kekuatan untuk bisa kita memasuki di bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan menjaga kesempurnaannya, keutamaannya, dan menjaga dari hal-hal yang bisa merusak puasa atau mengurangi kesempurnaan puasa. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik hidayah pada kita untuk bisa mengisi di bulan Ramadan dengan berbagai macam amal-amal saleh yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.